Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pakungrejo rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang asbab syarhi as-sadri, sebab-sebab kelapangan hati dan kebahagiaan hidup, yang matannya adalah tulisan dari Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Muhammad Al-Jami rahimallahu ta'ala. Poin selanjutnya, min a'zami asbabi dhiqi sadri, di antara sebab terpenting sempitnya hati adalah asyirku billahi, menyekutukan Allah azza wa jal. Maka kemusyrikan wad-dalal dan kesesatan adalah min a'zami asbabi dhiqi sadri, di antara sebab penting sempitnya hati, wa inhirajihi dan sempitnya hati. Maka siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, lantas takut kepada makhluk tersebut. Catatan kaki tentu yang dimaksudkan adalah rasa takut yang tidak tabii, rasa takut yang bukan wajar, bukan rasa takut yang wajar dan alami. Dan merasa takut dengan makhluk tersebut, berharap kepada si fulan Zaid, wa yakhafu amran, dan ketakutan berlebihan kepada si fulan, bersumpah dengan si fulan yaitu makhluk dan demikian seterusnya. Maka dirinya terbagi-bagi di antara hamba-hamba Allah. Dia merasa takut kepada jin dan manusia, la yuwahidullah bil mahabbah, tidak mengisahkan Allah dalam masalah cinta, warohbah keinginan, atau warohbah dan rasa takut. Wayatabi' dan dia ikuti semua yang dia dengar, dan tidak mencari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia ikuti fi salati, dalam salatnya dan dalam semua ibadahnya. La yataqayya, tidak mengikatkan diri dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tertimpa penyakit ini, maka dia tertimpa a'zami asbabi dhikis sadri, sebab yang paling penting untuk terjadinya kesempitan hati dan kesempitan hati. Maka orang ini, orang yang menyekutukan Allah, menggantungkan hatinya kepada selain Allah, dijamin daiman selalu dalam hati, dalam keadaan hati yang sempit dan sempit. Karena rasa cintanya terbagi-bagi, rasa takutnya juga terbagi-bagi banyak. Dia punya rasa takut pada Allah dan rasa takut kepada selain Allah. Demikian juga itibaknya terbagi-bagi. La yuwahid itijahahu fisairihi ilallahi. Dia tidak mengesakan dan menunggalkan arahnya dalam perjalanannya menuju Allah. Oleh karena itu, maka dia ada iman selalu dalam kesempitan waharajin dan kesempitan, yaitu kesempitan hati. Fanas'alullaha lana walakumus salamah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian keselamatan dari berbagai macam bentuk kesempitan hati. Tentang beda rohbah dan rohbah, di catatan kaki terdapat kutipan perkataan Syekh Mutsaimin rahimallahu ta'ala, rohbah itu keinginan dalam hal-hal yang baik, wa rohbah itu ketakutan, ketidaksukaan dalam hal-hal yang jelek. La tarhabu illa fillah, wa la tarhabu illa minallah. Dan selayaknya janganlah anda tarhab, minat kuat, kecuali fillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah merasa ketakutan yang berlebihan, yang tidak wajar, illa, dan janganlah merasa ketakutan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah sebab yang pertama adalah tauhid, maka nurul iman min a'zami asbabi insyirahis sadri. Maka cahaya iman adalah termasuk sebab penting, termasuk sebab terpenting terwujudnya kelapangan hati. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa minha, dan di antara sebab penting, sebab kelapangan hati adalah an-nur, adalah cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Hadan nur, nurul imani. Dan cahaya yang dimaksudkannya adalah cahaya iman. Ya, catatan kaki, kalau redaksinya di Zadul Ma'ad, wa minha an-nurul ladhi yukdhifu Allahu fi qalbil abdi wa huwa nurul iman. Dan di antara sebab kelapangan hati adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba, itulah cahaya iman. Nah, cahaya ini kapan didapatkan oleh seorang hamba? Cahaya iman ini kapan didapatkan oleh seorang hamba? Hadzan nur innama yahsulu idza qawiyal imanu. Cahaya iman ini hanya didapatkan, innama, hanya didapatkan manakala seorang itu memiliki iman yang kuat. Karena iman itu memiliki cahaya. Itu iman ketika dalam kondisi dan kualitas tertentu, dia memiliki cahaya. Sebagaimana iman itu memiliki rasa, memiliki kelezatan, dan seorang hamba itu bisa yatadawak merasakan rasanya iman. Dia bisa mendapatkan pada dirinya kelezatan iman. Wa yunawwaru qalbuhu binuril iman. Bercahayalah hatinya dengan cahaya iman. Itu semua syaratnya idza shaha imanuhu. Jika benar imannya. Bukan iman yang mudda'a, yang diklaim semata. Namun imannya hakiki. Alladzi 'alimallahu minhu imanahu. Yang iman itu adalah iman yang Allah ketahui betul-betul ada iman pada dirinya. Wa hadzal umur binisbati lana. Dan perkara-perkara ini kalau untuk kita nahnu nahki, cuma kita ceritakan. Sedangkan Ibnul Qayyim yatahaddatsu, sedangkan Ibnul Qayyim bercerita perkataan seorang yang telah mencobanya. Wa yahussu, dan merasakan makna ini pada dirinya. Fa innahu yasrahu as-sadra hadzan nur. Maka cahaya ini akan melapangkan hati, akan meluaskan hati. Ketika seorang ini telah mendapatkan cahaya ini, yara ad-dunya indahu laysa bisyai. Maka dia bisa melihat dunia itu tidak ada nilainya. La yara zakharifat dunya. Dia tidak akan terpana dan terpesona dengan gemerlap dunia. Biasa-biasa saja. Dia tidak akan terpesona dengan na'imaha, kenikmatan dunia. Demikian juga azab dunia dan problematika dunia. Kullu dzalika la yaru syai'an. Itu semua tidak terlihat ada nilainya di hadapannya. Di hadapan orang yang memiliki nurul iman. Kenapa? Karena dia terhubung dengan cahaya iman. Wa hadzan nur, dan cahaya inilah yang yurbituhu, menghubungkan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cahaya iman ini melapangkan dada, meluaskan dada dan hati, dan membuat gembira hati. Dan iman selalu fima bainahu, antara dia dengan Allah, selalu dia merasakan kegembiraan dan kegembiraan. Meskipun dalam apa yang nampak di hadapan manusia, dia dalam kesempitan dan kesusahan. Dalam penderitaan dan penderitaan hidup. Namun dia sendiri gembira. Orang lain melihat dia kasihan, susah, menderita. Dia sendiri enjoy-enjoy saja. Dia sendiri happy-happy saja. Demikian keadaan dirinya. Lain halnya dengan keadaan orang yang tidak memiliki hal ini. Orang lain merasa dia bahagia padahal dia merasa sengsara. Dia merasa sengsara, orang lain melihat dia bahagia. Adapun orang yang mendapatkan nurul iman, kebalikannya. Orang lain melihat kasihan, sengsara dia, susah hidupnya. Dia sendiri malah bahagia sekali. Dia sendiri happy, gembira dan bahagia. Orang lain yang merasa kasihan, dia sendiri merasakan enjoy-enjoy saja, nyaman-nyaman saja, baik-baik saja. Qad yakunu fi faqrin, boleh jadi orang tersebut dalam keadaan kefakiran, dia dalam keadaan kesempitan hidup, dia dalam keadaan ditindas oleh musuh, sebagaimana terjadi pada banyak muslihin, orang-orang yang reformis, orang-orang yang menginginkan perbaikan dan mengupayakan perbaikan masyarakat, yaitu para nabi, demikian juga ahli waris para nabi, yaitu para ulama. Maka banyak seringkali Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan Allah berikan kepada musuh-musuh mereka ini kekuasaan untuk menindas beliau-beliau. Akan tetapi di waktu yang sama yarona fi anfusihim, mereka sendiri yang berada dalam kesusahan, derita, penindasan ini, mereka sendiri melihat dirinya mahabbatan lillahi wasururan, dalam keadaan cinta kepada Allah dan dalam keadaan bahagia. Ya, kita baca catatan kaki di halaman sebelumnya. Perkataan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala di Majmu' Fatawa, fawujudul mu'min halawatul iman fi qalbihi. Maka keberadaan seorang mukmin yang mendapatkan manisnya iman dalam hatinya, wadzauq ta'mil iman, mencicipi rasa iman, adalah satu perkara ya'rifuhu man hasalalahu hadal wajdu, adalah satu perkara yang diketahui oleh semua orang yang mendapatkan perasaan ini. Wa hadza dzauq, dan merasa ini, yaitu merasakan manisnya iman ini, ashabuhu fihi yatafawwatuna, orang yang merasakannya itu bertingkat-tingkat, tidak dalam satu level, berkelas-kelas. Falladina, maka orang yang sulit terjadi pada orang yang beriman pada saat dia memurnikan tauhid hatinya kepada Allah, perhatian dirinya alaihi kepada Allah, dan dia tidak memiliki perhatian dan respek kepada selain Allah, di mana dia hunafa lahu, adalah orang-orang yang cenderung kepada Allah, minatnya, perhatiannya, respeknya hanya kepada Allah, dan dia adalah orang yang memurnikan agama ibadah untuk Allah, tidaklah mencintai sesuatu ilallahu kecuali karena Allah, tidaklah bertawakal kecuali kepada Allah, tidak kemudian memiliki loyal dan cinta kecuali karena Allah, tidak memusuhi kecuali karena Allah, tidak memohon kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak merasakan kekhawatiran dan ketakutan kecuali kepada-Nya, menyembahnya, minta tolong kepada-Nya dan dengan-Nya. Bihaitsu yakunu 'indal haqqi bila khalqin, di mana mereka-mereka ini bisa kencang memegangi kebenaran meskipun tidak ada, tanpa kawan. Meskipun tanpa kawan, dia merasakan kebahagiaan bersama kebenaran meskipun tidak ada temannya. Wa inda khalqin bila hawan, dan ketika mereka berinteraksi dengan makhluk bila hawan, maka tanpa hawa nafsu. Qad faniyat anhum iradatu ma siwahu, telah hilang, telah fana segala keinginan dari dirinya kecuali keinginan kepada Allah, kecuali keinginan terhadap ganjaran Allah, anugerah Allah. Tidak ada keinginan-keinginan yang lain. Tidak ada yang dia inginkan kecuali apa yang Allah inginkan dan Allah kehendaki. Maka yang dia inginkan adalah amal-amal soleh, amal kebajikan. Yang dia inginkan adalah ibadah dan seterusnya. Sama sekali tidak ada minat dengan maksiat, muak dengan segala bentuk kejelekan dan kemaksiatan. Muntah karena jika diajak pada kejelekan dan keburukan, karena betul-betul tidak punya minat dengan itu semua. Karena lebur semua keinginan dirinya, keinginan pribadinya, masih wahu, kecuali kepada selain Allah. Ya, maka faniyah telah hilang dari mereka iradatu masiwahu, keinginan kepada selain Allah, bi iradatihi, diganti dengan keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah hilang rasa cintanya kepada selain Allah dan tercukupkan dengan rasa cinta kepada Allah. Telah hilang rasa takutnya kepada selain Allah karena cukup dengan rasa cintanya kepada Allah. Hilang rasa harapnya kepada selain Allah disebabkan berganti dengan harapannya hanya kepada Allah. Dan tidak ada dia berdoa dan minta-minta kepada selain Allah. Dia merasa cukup dengan berdoa kepada Allah. Huwa amrun la ya'rifuhu bidzauqi wal wajdi ila man lahu nasibun. Maka hal ini, nikmatnya iman, ini adalah satu perkara yang tidak diketahui dengan mengicipinya dan merasakannya kecuali orang yang memiliki kadar dari hal-hal di atas. Wa ma min mu'minin illa lahu minhu nasibun. Ya, tidak ada satupun orang yang beriman kecuali memang punya kadar tersebut. Namun kadar ini baru kemudian bisa dia rasakan. Ada orang yang bisa merasakannya setiap saat dan ada orang yang hanya merasakannya pada saat-saat tertentu-tertentu saja. Wa hadza wa haqiqatul Islam, inilah hakikat Islam yang Allah mengutus para rasul dengan membawanya. Allah turunkan berbagai kitab suci dengan mengajarkannya. Inilah porosnya Al-Quran yang berputar padanya rohahu. Mesin rohanya Al-Quran. Roha itu adalah mesin tradisional penggiling gandum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemudian ada kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab beliau Shifa'ul Alil. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, fal mu'minu munsarhus sadri. Maka orang yang beriman hatinya lapang. Munfasihuhu, hatinya lapang. Fiha dihidar, dalam kampung ini, itu kampung dunia. Meskipun alaman nalahu min makruhiha. Meskipun dia mendapatkan hal-hal yang tidak dia sukai selama hidup di dunia. Apapun deritanya, apapun problemnya, dia tetap lapang-lapang saja. Wa idza qawiyal imanu, dan jika iman itu demikian kuat, dan jika basyasyah iman, basyasyah mana aslinya adalah al-athar al-mudhi', pengaruh yang bercahaya, bekas yang bercahaya. Maka jika cahaya iman itu bercampur kepada hati, telah menyatu dengan hati, kana ala makari asrah sadran minhu ala syahawatiha. Itu malah kalau dapat susah, artinya lebih enjoy, lebih lapang daripada ketika dapat nikmat. Maka alam makarihia, ketika dia mendapatkan hal-hal yang tidak dia sukai, berbagai macam musibah, problem, dan kesulitan hidup, ternyata asrah sadran, hatinya jauh lebih lapang. Minhu ala syahawatiha, daripada mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Daripada mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kondisi hatinya lebih lapang ketika dapat banyak masalah. Dajalnya terasa lebih luas, dirasakan lebih luas ketika dia punya dapat banyak masalah daripada ketika lancar-lancar urusannya dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa mahabbiha, dan apa yang dia sukai dari dunia. Wa idza faraqaha kana infisahu ruhihi wa asri alhasilahu bi firaqiha aqdam bi katsirin. Wa idza faraqaha, dan jika dia meninggalkan, dia terpisah dari kesulitan-kesulitan dunia, maka kelapangan rohnya dan kelapangan hatinya yang dia dapatkan karena berpisah dengan hal tersebut aqdam bi katsir. Atau hanya kembali ke syahwat wa mahabiha. Maka jika dia berpisah dari kenikmatan-kenikmatan kesenangan duniawi, maka lapangnya jiwanya dan kelapangan hatinya yang dia dapatkan karena berpisah dari hal-hal tersebut a'zam bikathir, jauh lebih banyak. Kahali man kharaja min sajnin dhayyiqin ila fadha'in wasi'in muafiqin lahu. Seperti keadaan orang yang keluar dari penjara yang sempit. Kemudian dia dikeluarkan, berpindah ke tempat tanah lapang yang luas, yang itu cocok di hatinya, muafiqin lahu. Maka dia tentu demikian berbunga-bunga. Nah demikian keadaan orang yang beriman ketika berpisah dari kesenangan-kesenangan dunia. Ketika dia berpisah dari syahwat dunia. Itu keadaannya adalah keadaan yang happy luar biasa, gembira luar biasa, sebagaimana happy dan gembiranya orang yang keluar dari penjara kemudian berada di tempat yang cocok di hatinya. Ya, kenapa jika tidak mendapatkan syahwat dunia malah bahagia? Fa inna hasijadul mu'min. Karena dunia adalah penjaranya orang yang beriman. Maka jika dia tidak mendapatkannya, maka dia terbebas dari belenggunya. Fa idza ba'asalla yaumal qiyamah ra'a min sirahi sadri wa si'atihi ma la nisbata lima qablahu ilaihi. Maka jika Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya pada hari kiamat, maka nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan kelapangan hati, luasnya hati yang la nisbata lahu, yang tidak bisa dibandingkan. Qablahu dengan keadaan lapangnya hati sebelumnya ketika dia masih hidup di dunia. Fasahu sadri kama annahu sababul hidayati fa huwa aslu kulli ni'matin. Mungkin ini kalimat yang layak untuk dicamkan baik-baik. Maka lapangnya hati itu sebagaimana dia adalah sebab hidayah, maka sesungguhnya kelapangan hati adalah aslu kulli ni'matin. Landasan segala kenikmatan. Tidak ada nikmat kalau orangnya tidak mendapatkan kelapangan hati. Tidak ada kenikmatan, tidak ada bahagia, tidak ada sukses, tidak ada ceria kalau tidak berangkat dari lapangnya hati. Ya, dusta kalau dia bilang bahagia, gembira, dusta cerianya, itu senyum yang tipuan. Ya. Kalau tidak berangkat dari kelapangan hati, ya, gembira dan tertawa itu semua tipuan dan kamuflase. Ya, itu adalah fata morgana. Ya. Itu semua adalah fata morgana jika tidak berangkat dari insirahus sadr, lapangnya hati. Wa asasu kulli khairin, dan itu adalah asas pondasi segala kebaikan. Tidak ada kebaikan, tidak ada nikmat, tidak ada keberuntungan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukses tanpa kelapangan hati. Ya, maka keadaan Ibnu Taimiyah di hari-hari ketika beliau masuk penjara, dibuang dan disiksa. Lidah oleh karena itu Ibnu Al-Qayyim menceritakan tentang gurunya Ibnu Taimiyah rahimallahu taala pada saat dia disiksa, dibuang dan dipenjara. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, "Jannati fi sadri." Surgaku dalam tanda kutip. Surgaku itu ada di hatiku. Madza ya'malu a'da'i? Apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku kalau surgaku ada di hatiku? Dia ingin aku menderita, dia ingin aku susah, enggak bisa. Kenapa? Surgaku ada di hatiku. Surgaku tidak ada di rumahku, tidak ada di tidak ada di rumahku, tidak di kampungku. Non, surgaku ada di hatiku. Maka musuh yang menginginkan kejelekan, keburukan, enggak bisa ngapa-ngapain. Dia menginginkan agar Temiyah susah, menderita, ya, itu yang diinginkan, tidak bisa. Kenapa? Karena jannati fi sadri, surgaku ada di hatiku. Sehingga segala kejelekan itu dimaknai dengan makna-makna yang positif. Ya. Segala keburukan yang ditimpakan oleh musuh itu maknanya positif semua, maknanya bahagia semua. Nafyi siyaha, kalau aku dibuang di tempat yang jauh, ya, dibuang di Afrika, beliau orang Damaskus, dibuang ke Afrika, siyaha, itu anggap saja jalan-jalan. Nah, anggap saja jalan-jalan bisa sampai sana. Dibuang jalan-jalan, tahu tempat yang belum pernah dijumpai. Masa jenis khulwah. Kalau aku di penjara, maka berarti itu kesempatan aku bisa bersepi-sepi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bebas dari gangguan manusia. Tidak ada orang yang bertanya, tidak ada orang minta fatwa, tidak ada ini. bisa kemudian fokus-kus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menikmati nikmatnya ibadah. Wah, senang juga. Wa qatli syahada. Jika mereka mau membunuhku, maka ya, matiku adalah mati yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang bisa mereka lakukan kepadaku? Tidak bisa. Semua kejelekan maknanya positif. Semua kejelekan maknanya positif. Kenapa? Jannati fi sadri. Surgaku ada di hatiku. Apa itu surgaku? Insirahus sadri. Apa itu surgaku di hatiku? Apa itu surga? Kelapangan hati. Kelapangan hati. Maka orang mau kaya bahagia, mau duitnya banyak bahagia, tidak punya duit juga bahagia. Karena jannati fi sadri. Surga aku ada di hatiku. Ya, mau diapa-apain, mau apapun keadaannya, semuanya bahagia. Kata kuncinya, insirahus sadr. Maka sahus sadr aslu kulli nikmatin wa asasu kulli khairin. Maka dia adalah pangkal segala kenikmatan, asas pondasi segala kebaikan. Ya, hal ya'malu al-a'da'u akthar min hadha. Adakah musuh itu mampu melakukan satu hal yang lebih banyak daripada ini? Tidak bi. Ya, paling banter, paling mentok dibunuh. Itu paling mentok. Tidak ada yang lebih susah daripada hal itu. Al-qismatu thulathiyah. Maka pembagian tentang apa yang bisa dilakukan oleh musuh seseorang kepada musuhnya cuma ada tiga. Tiga pilihan saja. Laisa hunaka syai'un akhar, tidak ada pilihan yang lain. Boleh jadi yang tidak disukai ini dibuang. Boleh wa imma ayusjana, bisa jadi dipenjara dan bisa jadi dihilangkan nyawanya. Wa fil halati kulliha, dan dalam semua keadaan tersebut huwa fi jannatihi. Maka orang yang merasakan nikmatnya nikmatnya iman dan seorang yang mendapatkan telah menemukan insurahus sadr, kelapangan hati, maka surganya ada dalam dirinya. Fahuwa fi jannati, maka semuanya dia, dalam semua keadaan itu dia berada dalam surga. Yaqulu huwa aw ghairuhu min ashabi tahqiq, Ibnu Taimiyah atau yang lain dari ulama pengkaji mengatakan, dan realitanya itu adalah Ibnu Taimiyah sendiri, wala yadkhul al-abdu jannatal akhirati hatta yadkhula jannatud dunya. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Seorang hamba itu tidak akan masuk jannah akhirat, surga akhirat, kecuali setelah dia ketika di dunia telah memasuki jannah. Jannatud dunya. Apa itu jannatud dunya? Merasakan kenikmatan iman. Bisa merasakan sholat itu nikmat. Bisa merasakan zikir itu menenangkan hati. Bisa merasakan puasa itu membahagiakan. Bisa merasakan bahasanya baca Quran itu menenteramkan jiwa. Setiap huruf itu adalah tambahan kebahagiaan untuk hatinya. Ketika orang itu sudah merasakan itu, ya, maka biiznillah dia pasti masuk jannatul akhirah. Karena dia telah memasuki jannah surga di dunia. Maka orang yang telah merasakan jannatul dunia dengan makna yang tadi ya, disampaikan, maka insyaallah biiznillah dia adalah orang yang juga akan masuk jannatul akhirah. Ay hatta yajida ladzatan fi ta'atillah. Apa itu jannatul dunia? Merasakan kenikmatan taat kepada Allah. Merasakan keadaannya, hatinya maknyes, hatinya plong, hatinya kemudian demikian happy, gembira ketika apa? Melakukan ketaatan. Ada kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Yang kata-kata tidak mampu menggambarkannya dan melukiskannya. Ketika dia bersepi-sepi bersama Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sholatnya, dalam zikirnya, maka dia merasakan satu kenikmatan yang ya, manusia kehabisan kata untuk mengungkapkannya. Nah, itu jannatul dunia. Itu jannatul dunia di mata orang-orang saleh. Wa iba ladzatan fi ta'atillah wa ibadatihi, mendapatkan kenikmatan ketika dia beribadah kepada Allah. Ada bahagia yang masuk dalam hatinya ketika dia melakukan ketaatan. Ada kebahagiaan dalam hatinya ketika dia melakukan ketaatan. Jika ketaatan dan ibadah itu belum dilakukan, ada yang kurang dalam hidupnya. Jika wiridnya belum dibaca, jika juz dari Al-Quran hari ini belum dibaca, ada yang kurang. Dia merasakan satu hal, kegersangan. Ya, inilah orang yang sudah memasuki jannatul dunia. Wal uns, nyaman dengannya. Ya, nyaman dengan berbagai macam ibadah tadi. Ibadah tidak dia pandang sebagai beban, kesulitan, belenggu. Namun dia anggap itu adalah siraman kebahagiaan pada hatinya. Wa in sirahu sadr, dan lapangnya jiwanya. Wa tatahawal jamil masyaq indahu ka'annaha la syai'a. Dan berubahlah semua kesulitan indahu di hadapannya. Ka'annaha la syai', seakan-akan itu tidak ada apa-apanya. Semua kesusahan, kesulitan, itu tidak ada apa-apa. Dia bahagia-bahagia saja. Dengan ibadahnya, dengan ketaatannya. Ya. Maka dia tidak kehilangan kebahagiaannya. Yara nafsahu ka'annahu fi jannatin. Maka dia pandang dirinya seakan-akan dia sudah berada dalam surga. Wa fi dunya, padahal dia masih hidup dan jalan-jalan di dunia. Maka orang yang semacam ini, ba'da dhalika yadkhulu jannatal akhirah. Orang ini bisa dipastikan, bi'idznillah, dia setelah wafatnya dia akan masuk surga akhirat. Ya, tentang Ibnu Taimiyah, maka beliau adalah Ibnu Taimiyah al-Imam al-Alama al-Hafidh, an-Naqid, seorang kritikus, ahli fikih, mujtahid, ahli tafsir, al-Bari, seorang yang sangat piawai, Syekhul Islam, alamuz zuhad, tokoh orang-orang zuhud, Nadiratul Asr, orang yang tiada duanya di zamannya, Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Al-Harani, beliau wafat tahun 728 Hijriah. Al-Zahabi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala di Tazkiyatul Hufadz, dan Al-Zahabi ini muridnya Ibn Al-Qayyim. Al-Zahabi mengatakan, Al-Zahabinya Syafi'i, Ibn Al-Qayyimnya Hambali. Waqad umtuhina wa'udhiya marat, Ibn Taimiyah ini disiksa dan disakiti berkali-kali. Hubisa, dia pernah dipenjara di Qal'ati Misr, di benteng di Mesir. Ya, dia pernah kemudian dipenjara di Kairo. Pernah dipenjara di kota Iskandariyah yang juga ada di Mesir. Pernah juga dipenjara di benteng kota Damaskus, dan itu sebanyak dua kali. Wabihat Tufiyah, dan dipenjara dan di dan di Qal atau Dimash, di penjara kota Damaskus ini beliau wafat pada tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 728. Fi Qa'atin, beliau wafat dalam keadaan di ruangan, yaitu ruangan penjara, mu'takilan, dalam keadaan terbelenggu. Thumma juhiza, kemudian diuruslah jenazahnya. Wa ukhrija, kemudian dikeluarkan dari penjara, dipindah ke Jami'il Balad, ke Masjid Jami' kota Damaskus. Fa syahida umamun la yuhsauna, maka jenazahnya dihadiri oleh manusia yang tak terhitung. Fa huziru, maka diperkirakan, ditaksir kurang lebih yang menghadiri prosesi pemakamannya adalah 60,000 manusia. Dan itu adalah dalam kondisi saat itu. Tidak ada Facebook, tidak ada Twitter, tidak ada ini, tidak ada ini. Maka bayangkan luar biasanya 60,000 manusia di zaman di mana tidak ada alat komunikasi. Maka ini menunjukkan betapa cintanya manusia kepada beliau. Ibn Al-Qayyim di Wabil Sayyib mengatakan, aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruhahu yaqul, mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapa yang belum pernah memasuki surga tersebut, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Wa qala limaratan, dan Ibn Taimiyah pernah berkata kepadaku satu ketika, ma yasna'u a'da'ibi, apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku. Ana jannati wa bustani fi sadri, sesungguhnya surgaku dan taman indahku ada di hatiku. Aina rahtu fahiya ma'i, kemana saja aku pergi maka taman indah tersebut selalu bersamaku. La tufariquni, dia tidak pernah meninggalkanku. Inna habsi khalwah, penjara bagiku adalah kesempatan untuk bersepi-sepi dengan dan konsentrasi beribadah kepada Allah. Qatli syahadah, dan jika aku terbunuh maka itu adalah kesyahidan. Wa ikhraji min balati siyahah, dan diusir dari negeriku maka itu adalah jalan-jalan. Ini semua ada di Wabilu Sayyib. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.